Majalah yang udah becat pesan petang lemah yang mati lar yening ada pertemuan sina ada mepalasan bemukuran nan bisa palas apa buen matunanan tresna angon adi pelalian sina kau tu sing karuan yening suba beliang lo nanti tunangan ada anu anak keledat cara kidang sengah sledet mai buen misalnya ledet kamu apa buen dia tunangan bingung emang kenyaman bingung buen pidan iraga saling curangin iraga saling curiga ada nang uli jani begatang suba cerita terus nan irada hati suba bakat beli beli masih bakatang adi saling curiga ada nang uli jani begatang suba cerita terus nan irada adi suba bakat beli beli masih bakatang adi timbang wen pidan iraga saling curang iraga saling curiga kadenan uli janin.